Pada manusia kini semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Pada zaman hari ini, manusia semakin hari semakin tak terkendali. Lupakah kita akan Dia yang mengasihi manusia?